Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aun al-Haris Samad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan doa ur-rajul ala man zalamah, bolehnya seseorang untuk mendoakan kejelekan bagi orang yang telah menzalimi dirinya. Dan baru kita ambil hadis yang pertama dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma tentang doa yang dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma aslih li sam'i wa basari waj'alhuma al-warithaini minni wansurni ala man zalamani wa arini minhu sa'ri. Ya Allah, perbaikilah untukku pendengaran, demikian juga penglihatanku, dan jadikanlah keduanya sebagai ahli waris dariku, dan tolonglah diriku atas orang-orang yang telah menzalimiku, dan perlihatkanlah kepadaku kejelekan bagi orang yang telah menzalimi diriku. Naam, sehingga hadis ini jelas menunjukkan tentang bolehnya seseorang untuk mendoakan kejelekan bagi orang yang telah menzaliminya. Dan kita sedang membahas penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan al-zulm. Zulm sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullah, bahwasannya terbagi menjadi beberapa macam, dan baru kita ambil macam yang pertama tentang kezaliman hamba terhadap dirinya. Ya, ini berkaitan antara hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa, dan dia juga mengurang-urangi di dalam perbuatan ketaatan, maka ini disebut dengan kezaliman. Dan kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap dirinya, ada tingkatan-tingkatan. Kezaliman yang paling besar tentunya adalah kesyirikan, kekufuran. Ini adalah a'zamul zulm. Kemudian yang kedua, tingkatan bawahnya adalah perbuatan al-ma'asi, perbuatan kemaksiatan, kesyirik asghar, perbuatan dosa-dosa besar. Dan ini telah kita ambil rincian itu semua dari apa yang disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala. Nah, sekarang kita lanjutkan penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala masih yang berkaitan dengan macam-macam kezaliman. Qala Syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullah, wa an-naw'u tsani zulmul 'abdi li ghairihi wa huwa mawdhu'ul hadis. Jenis yang kedua dari macam-macam kezaliman adalah seorang hamba menzalimi orang lain. Dan inilah pembahasan dari hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya, yaitu Al-Adabul Mufrad, tentang kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada orang lain. Qala an yadhlimal 'abdu ghayrahu minan nas aw minal hayawanati allati la yajuzu dhulmuha, yaitu seorang hamba menzalimi yang lainnya. Yang lainnya di sini baik dari kalangan manusia atau dari kalangan hewan yang tidak boleh untuk dizalimi. Tidak boleh seseorang melakukan kezaliman baik itu kepada manusia atau kepada hewan sekalipun. Qala fadhulmul 'abdi lin-nas imma fi amwalihim wa imma fi a'radihim wa imma fi dima'ihim. Kemudian terbagi lagi kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada manusia ini bisa berkaitan yang pertama dengan harta benda mereka, atau yang kedua bisa jadi berkaitan dengan kehormatan mereka, atau yang ketiga bisa jadi berkaitan dengan darah mereka. Tiga perkara ini karena hukum asalnya di dalam Islam itu haram. Hukum asalnya adalah haram. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram ka hurmati yaumikum hadza. Kata Nabi alaihi salatu wassalam ketika berkhutbah di hadapan manusia ketika Hajjatul Wada', Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya bahwasanya harta-harta kalian, darah-darah kalian dan kehormatan kalian semua itu haram hukumnya. Tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh diambil tanpa hak, tidak boleh direndahkan, dihinakan kehormatan seorang muslim dengan tanpa hak. Sehingga barang siapa yang melanggar salah satu dari itu semua, dia terjatuh di dalam kezaliman. Kemudian beliau merinci dari tiga kezaliman yang berkaitan dengan tiga perkara tadi. Qala fadh-dhulmu fid dima'i bil qatl fama dunah hatta al-latmata wal waqzata i'tida'un wa dhulmun. Maka kezaliman yang berkaitan dengan harta itu bisa seperti contohnya membunuh atau yang di bawahnya, menumpahkan darah seorang muslim, baik dengan membunuhnya atau di bawahnya melukai, ini juga masuk di dalam kezaliman. Hatta latmah, meskipun itu hanya sekedar tamparan atau pukulan, ini juga masuk di dalam bentuk kezaliman, melampaui batas dan zalim. Ini jenis yang pertama berkaitan dengan ad-dima, darah. Qala wa dhulmun fil a'rad kal ghibati wan namimati wal buhti wa syahadati zur ala syakhsi wa ilsaqit tuhamil batilati bih. Hadza dhulmun fil irdi. Adapun kezaliman yang berkaitan dengan kehormatan seorang muslim, harga diri seorang mukmin, contohnya seperti ghibah, mam menggunjing, zikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan apa-apa yang ada pada saudaramu dari apa yang dia benci. Ini termasuk bentuk kezaliman yang berkaitan dengan al-a'rad. Atau an-namimah, mengadu domba satu dengan yang lainnya, menimbulkan kekacauan, perkelahian, permusuhan. Ini juga masuk di dalam kezaliman. Haram seorang muslim untuk melakukannya. Wal buhti wa syahadati zur, atau bentuk-bentuk kedustaan, persaksian palsu atas seseorang, dan ilsaqut tuhamil batilati bih, menuduhkan tuduhan-tuduhan yang batil kepada orang lain. Ini semuanya masuk di dalam bentuk kezaliman yang berkaitan dengan al-ird, yang berkaitan dengan kehormatan. Haram hukumnya seorang bersaksi dengan persaksian palsu yang itu bisa menimbulkan kerugian bagi saudaranya, baik kerugian yang berkaitan dengan dunia maupun urusan akhirat wal iyadzu billah. Qala yahsibuhu Allahu azza wa jalla fin nari hatta yakhruja mimma qal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghitung itu semua. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membuang atau meniadakannya semuanya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat perhitungan dari semua bentuk kezaliman-kezaliman tadi. Finnari hatta yukhruja mimma qal. Sampai dia masuk neraka dan dia keluar dari apa-apa yang telah dia ucapkan. Sampai bersih dari apa yang telah dia kerjakan dari kezaliman-kezaliman tersebut kepada saudaranya. Qala yahbisuhu Allahu azza wa jalla finnari hatta yakhruja mimma qal. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala akan menahan dirinya di dalam api nerakanya sampai dia keluar dari apa-apa yang telah dia ucapkan. Kemudian yang ketiga, wa dhulmun fil amwal, wa abwabuhu syatta. Dan kezaliman yang berkaitan dengan perkara yang ketiga adalah kezaliman kaitannya dengan harta benda. Dan ini juga macam-macamnya sangat banyak. Qala zulmun bis sariqah wa zulmun bin nahbi wal ikhtilasi li amwalin nas wa zulmun bil hiyal wa zulmun bil ghisyi fil bai'i wasyira' wa zulmun bil khiyanati fil amanah wa zulmun fil amalil wadhifi alladhi yusnadu ila al insan. Contohnya kata beliau rahimahullahu taala, berbuat kezaliman dengan mencuri, mengambil harta saudaranya dengan tanpa izin, bin nahab, merampas, ikhtilas li amwalin nas, merampok harta manusia. Qala wa zulmun bil hiyal, atau kezaliman yang dilakukan dengan tipu daya, memperalat saudaranya supaya hartanya bisa dia ambil. Wa zulmun bil ghisy, atau berbuat kezaliman dengan melakukan penipuan ketika melakukan transaksi jual beli. Ini juga masuk di dalam kezaliman yang berkaitan dengan harta benda. Ketika membeli tidak amanah, ketika menjual juga melakukan penipuan yang berkaitan dengan barang yang dia jual atau barang yang dia beli, ini masuk di dalam kezaliman. Wa zulmun bil khiyanati fil amanah, dan juga berkaitan kezaliman al khiyanah, melakukan khianat ketika diberikan amanah, amanah untuk mengurus harta saudaranya atau dititipi dari barang saudaranya supaya dijaga, supaya dipelihara, akan tapi tidak dijaga, tidak dipelihara, ini juga masuk di dalam menzalimi harta saudaranya. Atau zulmun fil amalil wadhifil ladzi yusnadu ilal insan idza takasala wa tahayala zalama nafsahu wa tabara zulman lil jihati allati rashahathu lil amal. Kezaliman yang berkaitan dengan amal, pekerjaan dari suatu seorang karyawan yang dia telah diamanahi, ditunjuk untuk bekerja oleh seseorang. Ketika dia bermalas-malasan melakukan hilah, tipu daya, baik yang berkaitan dengan waktunya, dia tidak menepati waktu di dalam bekerja, dia tidak bersungguh-sungguh ketika dia mampu untuk mengerjakannya dengan sempurna, dia kurang-kurangi, maka yang demikian ini dia telah menzalimi dirinya dan juga dianggap telah menzalimi pihak-pihak yang telah menunjuknya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dia sudah diberi amanah, sudah ditunjuk untuk melakukan pekerjaan tersebut, dipilih untuk melakukan pekerjaan yang dia akan lakukan dan dia akan digaji, ternyata dia tidak melakukan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya, maka ini juga termasuk di dalam bentuk kezaliman. Qala wa hakadha fi kulli amalin yaqumu bihil insani li akhar. Dan demikian pula setiap amalan, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk orang lain. Dari pekerjaan yang berkaitan dengan jasa atau upah atau yang lainnya, nam tidak dilakukan dengan yang semestinya atau sesuai dengan perjanjian yang telah diperbuat, maka ini termasuk di dalam kezaliman. Imma an ya'tiya bihi ala wajhi tamam yusaddidu wa yuqarib wa imma an yakuna ghashan lahu fayakhudhu malan bil batili fayakunu zaliman. Sehingga kata beliau syarih rahimahullahu taala, orang yang sudah menyepakati suatu perjanjian di dalam suatu pekerjaan, baik itu di dalam sebuah perusahaan atau pekerjaan yang disepakati antara dirinya dengan saudaranya, dia akan melakukan suatu pekerjaan tertentu. Bisa jadi dia mengerjakan pekerjaan tersebut dengan pekerjaan yang sempurna, yusaddid wa yuqarib. Dia sudah berusaha, namun dengan kemampuan yang dia miliki, dia tidak ada niatan untuk mengurangi, baik mengurangi dalam sisi pekerjaannya atau mengurangi dalam sisi enam waktunya. Dia berusaha untuk enam mengerjakan sesuai dengan yang dijanjikan. Wa imman yakuna washan lah, dan bisa jadi dia melakukan pekerjaan tersebut melakukan penipuan, tidak sesuai dengan janji yang telah disepakati. Dengan demikian dia mengambil harta, mengambil gaji dari saudaranya dengan cara yang batil, dan dia terjatuh di dalam kezaliman. Maka orang yang demikian hendaknya dia betul berhati-hati di dalam dia melakukan suatu amalan, suatu pekerjaan yang telah dia manahkan kepada dirinya. Bisa jadi dia melakukan dengan sempurna, yusaddid wa yuqarib, dia berusaha untuk mendekati kepada kesempurnaan, berusaha untuk mendekati kepada bentuk amanah, nam sehingga dengan itu dia tidak terjatuh di dalam kezaliman, atau kalau dia sia-siakan maka dia terjatuh di dalam kezaliman dan mengambil harta saudaranya dengan batil. Qala hadza fima yata'allaqu bi anwa'iz zulm walil mazlumi ay yad'u 'ala man zalamah. Maka ini yang berkaitan dengan macam-macam bentuk kezaliman, dan bagi orang yang telah terzalimi, baik dia didolimi kehormatannya, atau dia dizalimi diambil hartanya, nam, atau dia diambil nam yang berkaitan dengan darahnya, maka boleh bagi orang yang telah dizalimi tersebut mendoakan kejelekan atas orang yang telah menzaliminya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah engkau kepada doanya orang yang terzalimi, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena kata Nabi alaihi salatu wasallam tidak ada di sana penghalang antara doa orang yang terzalimi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mendengarkan, Allah maha mengabulkan doa hamba-hambanya, terlebih itu yang berasal dari orang yang terzalimi. Allah subhanahu wa ta'ala nam akan mengabulkan doa tersebut. Qala wa idza kana al-amru kadzalik fa inna man dhalamtahu fi 'irdhihi aw malihi aw damihi wa da'a 'alaika fa inna Allah azza wa jalla sayansuruhu. Maka apabila perkaranya demikian, sesungguhnya orang yang telah engkau zalimi, baik itu tidak sengaja atau sengaja, baik engkau sadari atau engkau tidak sadari, nam ketika engkau tahu itu adalah perbuatan zalim, nam engkau menzalimi saudaramu berkaitan dengan kehormatannya atau harta bendanya atau darahnya, dan dia mendoakan kejelekan untukmu, maka sungguhnya Allah Azza wa Jal akan menolongnya, akan menolong saudara yang terzalimi tadi. Kama qala Rabbu Jalla wa Ala fi da'watil mazlum, dan juga sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam hadis qudsi tentang doa orang yang terzalimi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Wala ansurannaka walau ba'dahin, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh benar-benar aku akan menolongmu, orang yang terzalimi, walau ba'dahin, meskipun setelah beberapa waktu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mensia-siakan hambanya. Allah mendengar doa-doa hamba-hambanya, terlebih mereka adalah al-mazlumun, orang-orang yang terzalimi. Fala yumkinu an yafuta haqqu ahadin i'tada 'alaihi akhar wa la yatruku Allah azza wa jalla syai'an minal mazalimi illa wa hakama fiha wa yaqtassu lil mazlumi mimman zalamah hatta fi bahimatil an'am. Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, tidak akan mungkin terlewatkan atau hilang begitu saja hak seorang yang dia telah dizalimi oleh saudaranya, telah dilakukan perbuatan menzalimi, perbuatan melampaui batas oleh orang lain. Itu tidak akan hilang haknya. Dia mungkin di dunia ini dicuri hartanya sekian-sekian, atau kehormatannya direndahkan oleh orang lain, atau darahnya ditumpahkan oleh orang lain, nah, itu di dunia ini mungkin hilang, akan tapi nanti hari kiamat kala Allah Subhanahu wa taala pasti akan menegakkan keadilan untuknya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan sedikit pun dari hak-hak orang yang dizalimi, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghakimi dari perkara itu semua. Qala wa yaqtasu lil madlumi mimman zalama, dan Allah Subhanahu wa taala akan melakukan al-qisas. Yaqtas artinya melakukan qisas bagi orang yang dizalimi kepada orang yang telah menzaliminya. Hatta fi bahimatil an'am, meskipun itu pada hewan ternak sekalipun. Nah, ada kezaliman antara hewan ternak yang satu dengan yang lainnya, yang kuat melukai melukai yang lemah, hewan ternak satu dengan yang lainnya berbuat zalim, maka ini juga akan dilakukan kisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih manusia ketika mereka saling berbuat zalim satu dengan yang lainnya akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang zalim itu akan dikisos, akan dibalas oleh orang yang dizalimi. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qalat la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Sungguh benar-benar kalian semua akan menunaikan hak-hak kepada pemiliknya yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat kelak. Kalau hari ini ada hak yang belum ditunaikan, ada hak yang terlewatkan, seseorang pemilik hak belum mendapatkan haknya, nanti di hari kiamat kelak itu semua akan tertunaikan, akan ditunaikan. Hatta yuqada lisyatil jalha, sampai-sampai kata Nabi alaihi salatu wassalam, yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Kambing yang tidak memiliki tanduk, dia akan diberikan izin untuk mengkisas, melakukan naam kezaliman yang terjadi pada dirinya ketika di dunia kepada kambing yang memiliki tanduk. Naam, ketika berkelahi, berseteru di dunia antara kambing yang memiliki tanduk dengan kambing yang tidak memiliki tanduk, tentu yang tidak memiliki tanduk dia kalah, teraniaya, tersakiti, mungkin dia meninggal, mati begitu saja di dunia. Tapi nanti ketika di hari kiamat kelak, dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk ditegakkannya keadilan. Aitan tahuha biquruniha wa ta'tadi 'alaiha. Dia akan menanduk dengan tanduknya yang akan dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan melakukan qisas kepada kambing yang bertanduk sebelumnya. Walaisa lil jamma'i qurunun hatta tudafi'a 'an nafsiha. Dan tidaklah laisa lil jamma' qurun, sehingga kambing yang tadinya memiliki tanduk, dia tidak memiliki tanduk yang mana dia bisa membela untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa lagi membalasnya karena sekarang dia sudah dilepaskan tanduknya, dan dia tidak bisa membela dirinya karena dia sekarang dalam keadaan dikisos. Qala la yatrukuhu Allahu yaumal qiyamah bal yuktasuril jama'i min ummil qarnain. Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan kambing yang tidak memiliki tanduk tersebut pada hari kiamat kelak, bahkan yuktasuril jama' min ummil qarnain, bahkan akan diberikan qisas untuk tanduk, untuk kambing yang tidak memiliki tanduk tadi, min ummil qarnain, supaya dia bisa membalas kepada kambing yang memiliki tanduk sebelumnya. Naam, kama sabata bidzalikal haditsil ladzi ra'ait, sebagaimana yang telah sabit, yang telah tetap pada hadis yang telah engkau lihat. Naam, sehingga betul-betul Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil, zat yang maha memberikan keadilan kepada seluruh makhluk-makhluknya akan menegakkan keadilan nanti pada hari kiamat kelak. Nah, meskipun itu hanya kepada binatang satu dengan yang lainnya. Padahal mereka tidak terbebani dengan syariat. Mereka akan ditegakkan kisos di antara mereka, setelah itu mereka naam ditiadakan kembali. Bagaimana dengan manusia naam yang Allah Subhanahu wa taala berikan akal, berikan beban syariat kepadanya, tentu mereka lebih utama untuk ditegakkan keadilan pada mereka, sehingga ini betul-betul naam sebuah nasihat bagi kita semua untuk berhati-hati supaya tidak terjatuh dengan yang namanya di dalam perbuatan kezaliman. Adapun penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala yang berkaitan dengan macam-macam catatan-catatan amal seorang hamba, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Naam, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.